an-nazaru ila ma la yajuzu an-nazaru ilaih. Memandang kepada apa-apa yang tidak boleh dipandang. Kal amrat wa ghairih. Melihat kepada laki-laki yang amrat. Apa itu laki-laki yang amrat? Laki-laki cantik. Amrat itu asalnya laki-laki yang tidak punya jenggot. Cuman kadang-kadang yang tidak punya jenggot ya tetap jelek. Tapi yang dimaksud adalah yang menimbulkan syahwat. Ada di antara laki-laki yang seperti itu. Berhati-hati ma'asyiral ikhwah. Terkhusus anak-anak. Rata-rata kan anak-anak tidak berjenggot. Rata-rata anak-anak ya mungkin mirip-mirip ke arah-arah wanita lah. Ini ada hukumnya di dalam Islam. Tidak sekedar itu kan laki-laki, enggak apa-apa nak lihat. Terkadang sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sehingga sebagian mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sambil melihat seorang anak, wah. Tampannya ya anak ini ya. Gimana saudaranya? Itu kan pandangan syahwat. Atau misalnya dia melihat tuh anak-anak amrod ya. Saking pengennya dia datangi, dia peluk-peluk. Wah, ini bahaya ini. Yang suka meluk anak-anak bahaya. Yang suka mangku anak-anak bahaya. Ya, yang kalau ada anak-anak datang disalamin sambil dicium, bahaya. Mungkin pada awalnya mungkin enggak merasakan ya. Ternyata subhanallah menimpa sebagian orang. Seseorang kalau sudah ditimpa penyakit yang seperti itu sangat sulit dia melepaskan dirinya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab, sebagian kitab beliau itu sering memberikan peringatan dalam masalah ini. Hati-hati, sucikan hati. Di antara penyakit hati, suka memandang kepada murdan. Laki-laki yang tidak berjenggot.